لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعين معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله. Kita melanjutkan masih dalam pembacaan syarah berkaitan dengan beristighatsah itu hanya kepada Allah. Kita sampai pada ucapan beliau, kita lanjutkan. Wa amma ma taqaddam min kalam syekhul Islam Taimiyah wa tabi'ahu al-allamah Ibnu Qayyim. Dan adapun yang telah berlalu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mengikuti beliau itu al-allamah seorang alim Ibnu Qayyim, min anna du'a nawa'an, bahwa doa itu ada dua jenis. Sudah berlalu, tapi di sini diulangi sedikit untuk menerangkan apa yang ada pada pembahasan di atas. Yang pertama, du'a'u mas'alah. Doa mas'alah. Ya, doa yang padanya kita memohon langsung. Masalah-masalah yang kita inginkan. Jadi doa mendapatkan kemudahan, doa untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, itu doa masalah. Wa doa ibadah, doa berupa peribadahan, itu sholat. Tidak langsung berdoa di situ, tapi ibadah berupa sholat. Tapi di dalamnya berisikan tentang doa-doa, atau dengan ibadah tersebut diharapkan pahala dari Allah. Itu namanya doa al-ibadah. Wa madza qara bainahuma min at-talazum, dan apa-apa yang menyebutkan dari kedua doa masalah dan doa ibadah ini dari sesuatu yang harus saling berkesesuaian. Wa tadamman atau wa tadammun ahaduhuma lil akhar. Ya, satu dengan lain saling mengandung makna-makna yang ada padanya dari doa. Fadhalika bi'tibar kauni dzakiri wa tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk. Maka yang demikian itu dilihat dari sisi keadaan orang yang berzikir, orang yang membaca, orang yang sholat, yang mendekatkan diri dengan cara beribadah atau menyembelih. Wa ghairihi, dan selainnya, taliban fil makna, yang diminta pada makna itu, yang diinginkan dari makna itu. Wa yadkhulu fil musamma du'a biha al-i'tibar atau biha al-i'tibar. Maka masuklah dalam penamaan doa dengan ibarat ini. Maksudnya gini. Orang yang berzikir, ya berzikir, la ilaha illallah, astagfirullah, berzikir ya, itu juga doa, walaupun dia berzikir. Maksudnya apa? Dia memohon diampuni, berarti apa? Doa. Baca la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak, ya, disembah kecuali Allah. Dengan bacaan, dengan ucapan itu, dia mengharapkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ini juga doa, doa dalam penamaan tersebut. Wa qad syara Allah taala fi salati syar'iyyah min du'ail mas'alah, dan Allah pun telah mensyariatkan di dalam salat yang secara syar'i dari doa mas'alah pula, walaupun salat itu masuk dalam kategori doa ibadah. Salat itu doa ibadah, doa beruntung ibadah. juga di situ ada doa masalah dalam sholat itu sendiri. Mala tasihhu as-salatu illa bihi, yang tidak sah sholat itu kecuali dengannya. Apa itu? Doa apa? Yang doa itu masalah, yang masuk dalam sholat, yang disebut doa ibadah. Yang tidak sah sholat itu kecuali dengan perkara ini. Apa itu? Baca Al-Fatihah. Kemudian apa dalamnya? Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu doa masalah atau doa ibadah? Masalah. Meminta, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu maksudnya. Jama fil Fatihah. Sebagaimana dalam kitab apa? Surat Al-Fatihah. Wa baina as-sajdatain fi tasyahud. Dan di antara dua sujud dan di dalam tasyahud. Apa dalam di antara dua sujud? Bacaannya. Allahumma firli warhamni wajibu. Itu doa ibadah atau doa masalah? Masalah. Itu dalam atau tasyahud. Apa doa dalam tasyahud yang tahu? Doa dalam tasyahud. Itu doa dalam tasyahud. Allahumma inni. Apa? Ini apa? Doa apa? Masalah ya. Doa masalah ya. Masuk pada. Walaupun sholat itu adalah doa ibadah, tetapi di dalamnya pula ada doa masalah. Jadi talazum antara doa masalah dan doa apa? Ibadah. Saling talazum, saling mengandungi. Saling mengandungi padanya. Paham ya? Di mengerti maksud tadi ucapan Ibnu Qayyim atau ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh wadalika ibadatun karruku wassujud. Dan demikian pula ibadah berupa ruku dan sujud. Tatadabbar hadal maqam, maka perhatikanlah pada posisi ini. Yatabayyana laka jahlu jahilin bitauhid, maka akan jelas bagimu orang yang bodoh terhadap apa mas? Tauhid. Tauhid itu mengandung padanya ada doa, ada ajaran tentang doa, dan doa itu ada doa ibadah dan doa masalah. Wa mimma yubayyinu hadzal maqam, dari apa-apa yang bisa menjelaskan kedudukan ini. Wa yaziduhu idhahan, dan menambah padanya penjelasan. Qawlu al-alama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'na qawlihi. Itu ucapan alim Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dalam makna ucapan firman Allah ta'ala. Qulidu'ullaha awiddu'rahman ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Surat Al-Isra 110. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Nama manapun yang kalian berdoa, menyeru, maka bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi orang-orang kafir, musyrik, menyangka ilahnya lebih dari satu dari ayat ini. Sebelum dijelaskan oleh para ulama, dipikir ilah itu lebih dari satu. Berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Paham maksudnya? Jadi ada Allah, ada Ar-Rahman sendiri. Itu menurut, padahal di sini katakan, ayam mata jemu. Nama-nama manapun yang engkau seru, maka baginya, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Itu nama Allah itu banyak. Selain Allah, nama yang lain itu Ar-Rahman. Jadi kalau orang musyrik bilang, Nabi SAW itu berdoa kepada dua ilah, Allah dan Ar-Rahman. Sebagaimana sekarang lagi tenar juga ya, yang sedang katanya lebih dari Trinitas, ada 99. Ilah katanya gitu. Padahal Allah namanya 99. Dibilang 99 disamakan dengan apa? Trinitas barang. Kamu usah. Oh, dikabulkan. Kabarti kamu sudah ngerti, kabarti sudah ngerti orangnya. Saya enggak tahu. Lagi tenar. Baik. Baik. Hadza du'a al-masyhuru annahu du'a'u al-mas'alah. Doa ini yang diketahui sesungguhnya dia adalah doa masalah. Qalu mereka mengatakan karena Nabi sallam yad'u rabbah. Mereka orang-orang musyrik mengatakan dahulu Nabi sallam itu berdoa kepada Rabb-nya marrotan sekali. Pada kali kesempatan. Yaqulu ya Allah. Dia berkata ya Allah. Wa marrotan ya Rahman. Dan kadang-kadang Nabi mengatakan apa? Ar-Rahman. Nah, mereka mengatakan Allah dan Ar-Rahman itu beda. Menyangka demikian. Fadhanna al-musyrikun annahu yad'u ilahain. Orang-orang musyrik menyangka Nabi itu berdoa kepada dua ilah. Ini namanya Allah dan Ar-Rahman. Pak enggak, sama. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Dzukira hadza Ali bin Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan ini dari jalan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Ini satu kisah tentang Nabi pernah disangka berdoa kepada dua ilah, kepada Allah dan kepada Allah. Kemudian waqila dan dikatakan inna du'aahu nabi makna at-tasmiyah. Sungguhnya doa di sini dengan makna at-tasmiyah itu membaca bismillah. Wal makna maknanya ayyusmin sammaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala. Yaitu nama manapun yang mereka menamakannya dengan Allah dari nama-nama Allah tersebut yang Maha Tinggi, yaitu imma Allahu, bisa jadi nama Allah itu Allah itu sendiri, wa imma Ar-Rahman, dan juga bisa jadi nama Allah itu diberi nama dengan Ar-Rahman. Falahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang baik. Ini tidak mengapa pula. Itu Allah memiliki nama-nama itu, terkadang nama Allah, terkadang nama Ar-Rahman. Wa hadha huwa min lawazim al-ma'na fil ayah. Ini yang merupakan keharusan dari makna di dalam ayat ini. Wa laysa huwa ainul murad. Bukan yang dimaksudkan dalam ayat itu yang diinginkan, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah lawazim, keharusan dari makna tersebut. Bal murad, bahkan yang dimaksudkan bid du'a dengan doa itu adalah ma'nahu al-ma'hud al-mutarrad fi Qur'an. Maknanya itu yang sudah dikenal dalam Al-Qur'an, itu maksudnya. Wa huwa du'a su'al wa du'a atsana. Yaitu doa masalah, doa minta kepada Allah, dan doa berupa pujian. Jadi antum mengatakan subhanallah, alhamdulillah, ini pujian. Doa berupa apa? Pujian. Doa soal, yaitu ya Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ini namanya apa? Doa masalah. Dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian berkata, idza urifa hadza, apabila telah diketahui yang ini, fa qawlu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dalam surat Al-A'raf 55. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam kondisi merunduk, merendahkan diri. Wa khufyah, dengan suara yang pelan, tidak dikeraskan suaranya. Yatanawalu naw'ai du'a. Ini mencakup dua doa. Jadi ketika dikatakan berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam kondisi merunduk, merendahkan diri dan suara yang pelan, ini mengandung dua doa. Lakinnahu zahir fi du'a al-mas'alah. Akan tetapi tampak dalam ayat ini adalah doa masalah, mutadhamminun li du'a ibadah, yang mengandung doa ibadah. Walihada umira bi ikhfa'ihi, oleh sebab itu diperintahkan untuk merendahkan suara dalam berdoa. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, baina du'a il-sir wa du'a il-alaniyah sab'una di'fan. Perbandingan antara doa yang dibaca dengan suara yang sir, suara yang rendah, tidak terlalu kencang, dan doa yang ditampakkan suaranya, didengar, itu perbandingannya 70 kali lipat kebaikannya. Itu maksudnya doa dengan suara yang pelan atau perlahan, tidak terlalu kencang, itu lebih baik daripada sholat doa dengan suara yang dikencangkan. Itu dengan ayat di atas, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Ya, itu dari ayat tersebut. Wa laqad kana al-muslimun yajtahiduna fi du'a. Dahulu para orang-orang Islam, mereka bersungguh-sungguh dalam doa. Wa lam yusma' lahum sautun, tidak didengar dari mereka suara. Mereka sungguh-sungguh berdoa tetapi tidak didengar dari mereka doa mereka. Ya. In kana illa hamsan, tidaklah kecuali hanya dalam bentuk suara yang lirih. Suara yang hamzan, yang lirih. Ya, dengar tapi lirih saja. Bainahum wa baina rabbihim, di antara mereka dan di antara Rabb mereka. Tapi ini berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan doa, dan beliau menyebutkan tentang doa yang baik itu doa yang dibaca dengan lirih suaranya, bukan dikencangkan suaranya. Bahkan perbandingannya 70 kali. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dijawab doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa. Al-Baqarah ayat 186. Yatanawalu naw'ai du'a, ini mencakup dua jenis doa. Wa bi kulli minhuma fusirat al-ayah, maka setiap dari kedua doa tadi, doa masalah dan doa ibadah, itu ditafsirkan dalam ayat ini. Ida wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dada'an. Doa yang disebutkan di sini itu ditafsirkan dua. Doa ibadah dan doa apa? Masalah. Demikian. Talazum. Antara dua jenis doa tadi. Ila dikatakan pula, u'tihi ida sa'alani. Wa qila usibahu ida abadani. Jadi ditafsirkan. Diberikan kepada orang tersebut apabila aku dimintai. Sa'alani. Katakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, maka di sini apabila diminta kepadaku aku akan berinya. Mana yang kedua? Aku akan memberikan pahala apabila dia beribadah kepadaku. Berarti apa Mas? Doa ibadah. Doa ibadah itu Allah memberikan pahala padanya, seperti sholat disebut dengan doa apa? Ibadah. Karena dengan sholat akan mendapatkan apa? Pahala. Maka tafsirnya dua di situ. Nah, itu berkaitan dengan doa ibadah dan doa masalah, sesuatu yang kadang-kadang saling mengandung padanya, saling mencakup. Nah, disebutkan apa pula? Walaisa hada min istimal al-lafdz fi haqiqatihi wa majazi. Ini bukan dari penggunaan lafaz di hakikatnya dan majaznya, bukan. Memang talazum dari makna yang dipakai atau lafaz yang dipakai. Bal hada, bahkan ini istimaluhu fi haqiqati wahidati, bahkan penggunaannya itu pada satu hakikat saja. Al mutadamminah lil amrain jami'an, yang mengandung dua perkara sekaligus. Jadi bukan masalah hakikat atau majaz, bukan istilah ini dua ibadah, majaznya dua apa? Masalah, bukan, tapi satu hakikatnya, satu yang mengandung dua perkara sekaligus. Wa hada ya'ti fi mas'alati shalah, ini bisa datang pada masalah yang berkaitan dengan salat. Wa annaha nukilat min musammaha fil lughah wa sarat haqiqatun syar'iyyatun. Dan sesungguhnya salat itu sendiri ya, dinukil dari penamaannya. Salat itu dinukil dari penamaan apa? Penamaan salat artinya apa? Doa. Dalam bahasa fil lughah. Wa sarat kemudian menjadi hakikat syar'iyyah. Jadi hakikat dari perbuatan syariat yaitu sholat itu sendiri. Sholat itu kan artinya apa? Doa dalam lughah. Kemudian sholat itu sendiri ternyata dijadikan suatu yang hakikat dalam syariat. Itu sholat itu suatu perbuatan yang dibuka dengan apa? Dibuka dengan takbir dan ditutup dengan apa? Salam. Yang tadinya sholat itu dari lughah adalah doa. Kemudian sholat itu sendiri justru menjadi hakikat syariat itu sendiri. Yaitu bukan hanya doa saja, tapi amalan yang mengandung apa? Dua macam jenis doa. Doa ibadah dan doa apa? Masalah. Yaitu maksud dari ucapan ini. Awista'malat fi hadil ibadah majasanil ilaqati bainaha wa bainal musamma lughawi. Atau penggunaannya dalam ibadah sebagai bentuk kiasan kepada kaitannya antara sholat tersebut dan diantara penamaan secara bahasa. Pertama, sholat itu artinya doa. Kemudian sholat itu menjadi hakikat syariah. Bukan hanya doa saja, tetapi situ mengandung dua, mana kedua, dua masalah dan doa ibadah. Taib. Auhiya baqiyatun ala wad'il lughi. Atau mungkin dia masih tersisa dari penamaan sebagai doa dalam bahasa. Wa dhumma ilaiha arkanun wa syara'it, kemudian dikumpulkan padanya rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada pada doa itu sendiri, yaitu pada sholat itu sendiri. Jadi demikian. Wa alama qararnahu, atas apa yang telah kami tetapkan, la hajata ila syai'in min dhalik, tidak ada keperluan kepada sesuatu dari demikian itu. Fa innal musalli, maka sesungguhnya orang yang sholat, min awali sholatihi ila akhiriha, la yang fakku an du'ai. Bahwa orang yang sholat dari awalnya sampai sholat yang di akhirnya dia, tidak terpisah dari apa? Doa. Jadi sholat itu dari awalnya sampai akhirnya tidak terpisah dari doa. Imma du'aun ibadah, boleh jadi doanya ibadah, wasana dan doa berupa pujian, wa doa talabin wa masalah, dan juga doa talab meminta dan doa masalah yaitu soal permintaan. Wa huwa fil halain da'in, itulah pada kedua keadaan ini seorang itu berdoa. Intaha minal badai, selesai dari kitab al badai. Jadi penjelasan ini sebenarnya hanya sekedar makna doa, ada doa masalah dan doa ibadah. Kadang doa masalah ibadah itu dalam satu perbuatan ibadah, seperti sholat contohnya. Kemudian kita masuk ke ucapan penulis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh, la ilaha illallah. Siapakah yang menjawab pada orang yang mendapatkan kesulitan atau orang yang terpaksa apabila dia berdoa? Siapakah yang menjawab? Ya Allah. Dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Siapa? Allah. A'ilahumma Allah, apakah ada ilah yang lain bersama Allah? Jadi Allah mempertanyakan pertama tentang siapakah yang menjawab doa orang yang sedang apa? Mengalami suatu yang kesusahan, sempit mereka. Dan siapa juga yang menyingkap daripada kesusahan, dan siapa yang menjadikan kalian khalifah juga? Ya, la'ilahumma Allah, apakah ada sembahan bersama Allah? Ya, tidak ada. Itu ayat yang disebutkan dalam surah An-Naml 62. Syarah keterangan. Yubayyinu ta'ala annal musyrikin minal Arab wa nahwihim. Itu Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya orang-orang musyrik dari kalangan Arab dan semisal mereka, qad alimu, mereka telah mengetahui, annahu la yujibul muqtar wa yaksifut su'a illallah wahdah. Yaitu tidak ada yang bisa menjawab doa orang yang dalam kondisi genting, dan juga bisa menghilangkan kesusahan kecuali Allah saja. Mereka tahu orang musyrik. Fadzakara dzalik subhanahu muhtajjan alaihim fi ittikhadihim asy-syufa'a min dunihi. Maka Allah menyebutkan yang demikian itu untuk berhujjah kepada mereka orang-orang musyrik di dalam hal mereka menjadikan penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh sebab ini Allah berfirman, a ilahum ma Allah, apakah ada sembahan bersama Allah, yakni yafalu dalik, yaitu mereka melakukan demikian, ya tidak. Fa in kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil ittirar. Maka seandainya sesembahan-sembahan mereka selain Allah tidak dapat menjawab mereka dalam hal doa mereka pada keadaan mereka terdesak. Ada orang kan, ada orang terdesak doanya kepada selain Allah. Apakah dijawab doa mereka? Fala yasluhu ayyaja'aluha syuraka'an lillah. Maka tidak pantas mereka menjadikan sekutu-sekutu itu sebagai serikat bagi Allah. Alladhi yujibul mutar, yang menjawab doa orang yang dalam kondisi terpaksa, idza da'a, apabila dia berdoa, wa yaksifu su'a wahdah, dan dialah yang menyingkap, mengangkat kesusahan saja. Wa hadza ashah ma fusirat bil ayat, inilah yang paling sahih, paling benar yang ditafsirkan dengan ayat ini. Kasabiqatihi, sebagaimana yang telah berlalu, min qawli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Banyak sekali firmannya. Baik. Kita baca. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan telah menurunkan bagi kalian dari langit air untuk hujan, maka dengan demikian menumbuhkan dengannya kebun-kebun yang memiliki pandangan yang indah, pemandangan yang indah. Makana lakum antum bitu syajaraha, tidaklah bagi kalian itu menumbuhkan pohon padanya. A'ilahum Allah, apakah ada ilah bersama Allah? Balhum qawmu ya'bidun, bahkan mereka kaum yang menyimpang. Amman ja'ala al-ardo qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha ruwasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan telah menjadikan selah-selahnya ada sungai-sungai, dan telah menjadikan bumi tadi ada gunung-gunung, dan telah menjadikan di antara dua laut ada pemisahnya. Ada mas, laut ada pemisahnya. Banyak ya, di mana aja tuh kira-kira mas? Ya sudah ada, ya. Telah menjadikan dua laut ada pemisahnya. Di mana tuh? Ada video di mana tuh mas? Mediteria. Ya punya ada. Ada itu penelitian. Saya sudah sering dengar tapi namanya lupa. Terpisah. Ya. A'ilahumma Allah, apakah ada ilah bersama dengan Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kemudian sampai firman Allah Ta'ala, amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Siapakah yang memberikan petunjuk bagi kalian di dalam kegelapan bumi atau daratan dan kegelapan laut? Wa ma yursilu riyaha busran baina yaday rahmatihi. Dan siapa lagi yang telah mengirim angin sebelum rahmatnya? Sebelum rahmatnya. A'ilahum Allah, apakah ada ilah bersama Allah? Ta'anallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka syirikkan. Amma yabdul khalqa thumma yu'iduhu. Dan siapa lagi yang telah memulai mencipta dan kemudian mengembalikannya dari ciptaan tadi? Wa ma yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dan siapa yang telah memberikan rezeki dari langit dan bumi? A'ilahum Allah, apakah bersama Allah ada sesembahan yang lain? Qul hatu burhanakum, katakan Rasul, datangkan oleh kalian bukti kalian, in kuntum shadiqun, jika kalian itu orang-orang yang jujur. Jadi ayat-ayat ini bagi orang-orang yang beriman mengetahui tentang kekuasaan Allah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ada. Bagi orang-orang yang mungkin masih ragu, bisa jadi mereka beriman karena ayat ini masuk kepada akal. Karena perkara-perkara yang sebutkan tadi, yang menjawab doa siapa, yang berikan air dari langit itu siapa, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu siapa, ya, kemudian Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, berdiam, ada laut yang terpisah antara satu dengan air yang lainnya, pada sama-sama air, bisa dia. Siapa itu? Allah menjadikan gunung-gunung di bumi sebagai apa? Pasang. Yang menguatkan bumi itu antaranya gunung. Makanya kalau gunung itu bergoncang, buminya juga bergoncang. Nih mas. Hah? Bumi, kalau gunung itu sudah bergoncang, bumi itu kan bergoncang. Pasang. Sekarang maunya ini patoknya, kamu goyang-goyang gini, ini sini goyang semua, betul enggak? Itu pasang. Bumi itu sebagai penguat. Dan itu dalam Al-Quran disebutkan dari tempat-tempat yang lain banyak, ya, ayat-ayat yang lain. Sebagai apa? Autad, sebagai patok-patok, penguat. Tapi di sini juga disebutkan tentang yang memulai mencipta siapa? Allah. Yang mengembalikan penciptaan siapa? Allah. Allah berkuasa. Kemudian yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, ya Allah pula. Maka kita harus, yang menentang itu harus mendatangkan bukti bahwa kalian itu apa? Mampu. Kalau kalian tidak mampu, berarti kalian itu sebenarnya mendustakan apa yang sebenarnya yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Baik. Fata'amal hadil ayat yatabayyana laka. Yatabayyanu laka. Baik. Maka perhatikanlah ayat-ayat ini, maka akan menjadi jelas bagimu. Anna Allah Ta'ala ihtajja 'alal musyrikin bima aqarru bihi. Alama jahaduhu. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhujah atas orang-orang musyrik dengan apa yang mereka ikrarkan, mereka tetapkan dengannya atas apa yang mereka menentangnya. Min qasil ibadati jami'iha, dari bentuk pemendekan ibadah kepada seluruhnya, alai atasnya. Kama fi Fatihatil Kitab, sebagaimana dalam Al-Fatihah. Itu Allah menyebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam tafsirnya, qauluhu amma yujibul mutar idza da'ahu wa yaksifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard, a ilahu ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Dalam ayat ini yang kita telah membacanya, itu sebutkan terakhir, qalilan ma tadzakkarun. Kita sudah terjemahkan tadi. Ini terakhir kalimat, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit orang yang mau ingat. Sedikit orang yang mau ngambil pelajaran. Ketika Allah mengatakan, siapakah yang menjawab orang-orang yang lagi dalam kesempitan apabila mereka berdoa. Dan Allah menghilangkan kesusahan. Dan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah mengatakan, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit saja yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Sedikit. Ya. Yaqulu ta'ala dzikrahu, Allah berfirman menyebutkan ayatnya tadi. Am ma tusyrikun billahi khair? Apakah orang-orang yang apakah yang mereka menyekutukan Allah itu lebih baik? Am alladhi yujibul mutar idza da'ahu? Atau yang menjawab doa orang yang terpaksa apabila mereka berdoa? Wa yaksifusu, dan yang mengangkat kesusahan? An-nazil, yang turun dengannya darinya. Siapakah yang lebih baik? Ya Allah tentunya. Ya. Wa qauluhu wa yaj'alukum khulafa al-ard. Dan Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Yaqul, ya, Allah berfirman, yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa ahya'un yukhlifunahum. Itu akan menggantikan setelah orang-orang yang mati di antara kalian di bumi ini dari kalian sebagai apa? Khalifah. Jadi Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi itu maksudnya menggantikan orang-orang yang sudah mati. Dan orang-orang yang hidup itulah yang memimpin, bukan orang-orang yang mati. Itulah. Jadi pembahasan ini juga berkaitan dengan orang-orang yang meminta kepada orang yang mati. Padahal Allah menjadikan orang-orang yang hidup itulah yang menjadi khalifah di muka bumi. Wa qauluhu ailahum Allah. Apakah sembahan ada sembahan bersama Allah yang lain? Yaqulu ailahun siwahu yaf'alu hadhil asya' bikum. Apakah ada sembahan selain Allah yang melakukan perkara-perkara ini kepada kalian? Yaitu menjawab doa, menghilangkan kesusahan, yang menurunkan hujan, yang menjadikan kalian itu apa, khalifah di muka bumi. Apakah sesembahan-sembahan itu? Kan tidak. Yang menjadikan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yun'imu 'alaikum hadan ni'am, dan memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat ini. Tentunya jawabannya Allah. Wa qauluhu, dan Allah berfirman, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Yaqul, Allah berkata atau berfirman, tadzakkuran, yaitu mengambil pelajaran, qalilan, sedikit sekali. Ya, min 'azamatillah wa ayyadihi indakum. Itu dari keagungan Allah Ta'ala dan pertolongan di sisi kalian. Tadzakkaruna wa ta'tabiruna hujajallah 'alaikum yasiran. Kalian mengingatnya, kalian mengambil pelajaran hujah-hujah Allah atas kalian sedikit sekali. Yasiran, sedikit sekali. Falidzalika asraktum billah ghairahu fi ibadati. Oleh sebab ini mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah di dalam ibadahnya, karena mereka sedikit mengambil pelajaran dari ayat ini. Jadi sebab orang itu menyekutukan Allah dalam pembahasan ayat ini, bab ini, karena mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang Allah tanyakan. Allah menanyakan, siapakah yang menjawab orang yang terdesak apabila dia berdoa? Siapakah yang menghilangkan kesusahan? Siapakah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi? Karena mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, Itulah yang menyebabkan mereka menyebutkan Allah dalam ibadah. Ini tadi yang kalimat terakhir itu, wa yaja'alukum khulafa'al ardh. Yang menjadi khalifah itu orang mati atau orang hidup? Sedangkan ilahmu itu terkadang benda-benda yang mati. Nah itu mungkin. Atau terkadang orang mati, ya, jadi ilah itu orang yang mati. Padahal di situ orang yang hidup yang memimpin. Itu bisa. Orang yang mati menjadikan orang hidup itu memimpin. Gimana? Nah itu juga. Kenapa orang tidak mengambil pelajaran dari ayat ini? Sedikit yang mengambil pelajaran. Ya mudah-mudahan kita juga akan mengambil pelajaran. Saya ulangi lagi, fitnah itu berjalan terus, Mas. Jangan dianggap remeh. Fitnah itu berjalan terus. Umur kita tambah, ya fitnah datang. Nah, kita tuh bisa di akhir. Di akhir itu kita bisa beristiqomah seperti yang sekarang ini, atau tidak. Dari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Fitnah itu berjalan terus. Kalau enggak percaya, Mas, nanti anda tunggu aja, catat. Atau dengan apa, ingat-ingat ucapan. Bahkan menemui segala macam bentuk ujian dalam hidup ini. Apa kita masih tetap di atas seperti ini? Dan saling menyayangkan di dalam waktu-waktu yang seperti ini. Senang, bergembira. Kita membaca, juga mengingatkan, dan juga kita teringat dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Ayat-ayat Allah, kita baca, ayat Allah kita dengar, ayat-ayat Allah dijelaskan oleh para ulama, kemudian kita mengambil pelajaran-pelajaran untuk kita selamat dari tidak sia-sia kita meluangkan waktu berbicara tentang agama. Itulah kehidupan manusia. Kalau mau mengikuti anggota badan ini, ya maunya istirahat, tidur, santai. Bahkan tidur pun kadang-kadang capek, bangun lagi. Matanya sakit. Karena terlalu banyak tidur, matanya sakit. Terasa sakit. Betul gak? Loh ya? Ya ini kita ngomong. Seperti ini perkara yang ya, begitu aja mungkin. Masih ramusin. Pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan. Khalifah bilang, itu orang yang yuslihu fil ardh, orang yang memperbaiki di bumi. Itu khalifah bilang. Ya. Mana umumnya? Ya. Di antara khalifah bilang ada pemimpinnya. Banyak-banyak apa? Khalifah. Di antara orang-orang yang memperbaiki itu ada orang yang lebih bisa memperbaiki. Itu orang-orang yang menjadi khalifah. Pilihan dari Allah. Mananya? Katakan khalifah berarti maknanya makna yang positif, makna yang baik. Sebutan khalifah maknanya yang baik. Ini orang-orang yang bisa memperbaiki di muka bumi. Muslim. Muslihun ya. Yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah sujud, taat, tiru, dan doa. Kata Nabi, perbanyaklah doa dalam sujud. Doa yang disebutkan Nabi itu umum. untuk apa saja yang kau minta dalam kebaikan dunia maupun akhirat. Maka yang masuk dalam masalah doa dalam sujud itu tidak ada zikir khusus dari Nabi SAW. Tidak ada zikir khusus. Maka kita boleh menggunakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Selain membaca ayat Al-Quran dalam sholat, dalam sujud tidak boleh. Itu doa dalam hadis ada. Dalam hadis ada. Dalam hadis ada. Selain di Al-Quran ada, di hadis juga ada. Berarti kita membaca mengikuti hadis Nabi. Kalau kita berdoa itu maka sebaiknya tidak usah. Kita pakai lafaz yang sedikit berbeda aja. Allahumma Rabbana hablana. Bukan Rabbana hablana. Apa ini? Rabbi habli hablana minas salihin. Habli jadi hablana minas salihin. Dirubah aja lafaz. Bisa. Adalah perkara-perkara yang sudah dituntunkan dalam zikir khusus. Adapun doa itu Nabi pun menambahkan bahwa zikir doa di sujud ini umum. Ya. Sama doa di akhir dari doa di akhir dari sahut akhir. Memang doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika itu para ulama menafsirkan kalimat fi duburi sholah. Kata Nabi SAW, ya mu'ad la tada'anna fi duburi sholah ayat mu'ad. Karena sekali-kali engkau meninggalkan pada belakang-belakang sholat sholat untuk mengatakan salam dalam bacaan tasawuf akhir sebelum salam atau setelah salam dalam sholat, kemudian kita baca setelah sholat baca Allahumma ini ala dikerja. Maka tidak mengapa semua itu ada tafsir dari para ulama tentang tempat doa. Maka hanya dengan membaca sebelum salam dari sholat membaca, tidak sudah hati membaca, hanya dibaca. Bahkan memperbanyak doa di tasawuf akhir itu perkara yang bisa lihat doa yang lain. Jadi Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, atau membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman yasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau baca yang lain Allahumma inni dzalamtu nafsi min adzabil qabr. Sebelum salam. Ya, makanya begitu mulai sholat ini tafsirnya dua. Ada yang menafsirkan sebelum salam dalam sholat, ada yang mengatakan setelah salam. Gak ngantuk hari ini, Pak. Masya Allah, nafar. Kenapa? Ya wes. Jadi kalau dia enggak menyediakan kopi siap ngantuk aja ngantuk. Subhanallah, Allahumma bihamdika, syukran lak, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.